الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم مع قرابته ونصرته واستغفار له. ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم مع قرابته, kemudian bersama dengan kondisi sang paman adalah kerabat dekat Rasulullah. Wanusratihi, sang paman yang senantiasa menolong, membela, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup, semasa hidupnya. Istaghfaralahu Rasulullah, maka Rasul pun memohon kepada Allah untuk mengampuninya. Sekedar menyinggung dan menyambung pembahasan yang telah lalu, bahwa seorang walaupun bagaimana dia memuji, menyanjung agama Islam, membela, menolong kaum muslimin, kalau dianya sendiri tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada faedah, manfaat apapun yang telah dia lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Seandainya ada faedah untuknya, maka telah berfaedah untuk Abu Talib kebaikan yang dia lakukan sekian lamanya. Barakallahu fikum. Maka dengan kekerabatan sang paman, pembelaan, pertolongan, bantuan, perlindungan sang paman untuk Rasulullah, maka Rasul pun memintakan ampun untuknya. Maka Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Ma kana lin-nabi walladzina aman." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik yang mati dalam kesyirikan. Walau kanu uli qurba, walaupun orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri. Pamankah dia, orang tuakah dia, anakkah dia, saudarakah, kokoknya, kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelasnya oleh mereka atau untuk mereka bahwa mereka ini yang didoakan ini betul-betul mereka adalah penghuni neraka jahim, mati di atas kesyirikan. Qala hafizahullahu ta'ala: nastafidu min hadha annahu la yakfi al-iqrar bi anna al-islam haqq. Dari kisah ini kita ambil faedah, manfaat, annahu la yakfi al-iqraru bi anna al-islam haqq. Tidak cukup seorang mengakui kebaikan Islam, bahwa Islam itu baik, Islam itu sempurna, Islam itu demikian dan demikian, kemudian dia tidak mengikutinya. Wala yakfil mudafa'ah an Islam, tidak cukup orang membela Islam. Wala yakfil musyriki wal musyrikin, tidak cukup anda mencelah dan menyatakan jeleknya kesyirikan dan kemusyrikin. Kullu hadza la yakfi, semua ini tidak ada manfaatnya, tidak cukup. Illa bittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam, kecuali anda sendiri yang harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَمَنْ لَمْ يَتَّبِئِ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورِ لَا تَنْفَعُهُ. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Rasul, maka semua perkara tadi itu tidak akan ada manfaatnya untuk dia. Sebagian orang mengatakan, oh saya keturunan Nabi, pasti saya selamat. Jadi, biar anda siapa, kurang apa dekatnya sang paman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sama sekali tidak bermanfaat untuknya kebaikan yang pernah dia lakukan. Sang paman, kurang apa kebaikannya? Kemudian orang datang belakangan ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Apa yang ingin dilakukan untuk Islam dan kaum muslimin? Barakallahu fiikum. Maka tidak ada manfaatnya kecuali dianya sendiri harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bina'an ala dzalik. Fa in haula'i alladziina yusalluna wa yasumuna wa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa qad yujahiduna al-kuffara walakinnahum la yatrukuna syirka haula al-adriha wal qubur wa yastaghiithuna bil amwati wa yadhhabuna lil qubur fa haula'i la yanfa'uhum dhalika li anna syirka la yanfa'u ma'ahu 'amal. Kama qala ta'ala walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin ma dama innahu lam yatabarra' minal musyrikin wa lam yuqati'uhum fid din fa innahu la yanfa'uhu dhalik wa binana la hadha dhalik. Dibangun dari ini semua, fa in haula alladhina yusallun, maka mereka ini yang katanya sudah syahadat, bahkan mereka menegakkan sholat rajin, bahkan wa yasumun wa yashhaduna an la ilaha illallah, mereka puasa, mereka syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa qad yujahiduna al-kuffar, boleh jadi dia telah memerangi orang kafir, angkat senjata dia, walakinnahum la yatrukuna syirka hawla al-adriha wal-kubur, akan tetapi mereka pun tidak meninggalkan kesyirikan di haulal adrihah, di sisi pusara kuburan nisan. Wa yastaghiithuna bil amwat, mereka minta pertolongan, bantuan, keselamatan kepada orang yang sudah mati yang mereka anggap wali. Wa yadhbahuna lil kubur, mereka bernazar, mereka menyembelih sembelihan di situ. Subhanallah. Fahaulai la yanfa'uhum dhalik. Orang yang seperti ini modelnya tidak akan ada manfaat untuk dia salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, apapun dari kebaikan yang pernah dia lakukan. Karena dia telah melakukan penghancur amal saleh. Pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. La yanfa'uhum dhalik. Karena syirka la yanfa'uhu ma'ahu 'amal, la yanfa'u ma'ahu 'amal. Karena kesyirikan tidak akan ada manfaatnya amalan-amalan soleh yang telah dia lakukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada rasul-rasul sebelum engkau, lain asyrakta, seandainya saja engkau berlaku syirik, layahbatanna amaluka, niscaya akan gugur hancur semua amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Madama innahu lam yatabarra' minal musyrikin, maka ketika dia belumlah berlepas diri dari orang-orang musyrik, walam yuqati'uhum fid din, dan mereka pun belum memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrikin, fa innahu la yanfa'uhu dhalik, maka sungguh apa yang telah dia lakukan dari amal saleh belumlah atau tidaklah bermanfaat untuknya. Masyaallah. Baik, kita lihat syarahnya. Walladhi yubayyinu hadha annahu idza 'arafa rajulun min ahli al-Basrah, 'arafa rajulun min ahli al-Basrah aw al-Ahsa bi hubbi ad-dini wa yuhibbu al-muslimin ma'annahu lam yansur ad-dina bi yadin wala malin wala lahu min al-a'dhari mithlu mali Abi Talib. Baik. Wa fahimal waqi' min aktsari ma man yad'i ad-din tabayyana lahu al-huda min ad-dhalal wa 'arafa su'al ifhami wallahu al-musta'an. Walladhi yubayyinu hadha annahu idza 'arafa rajulun min ahli al-Basrah. Walladhi yubayyinu hadha, dan akan memperjelas ini, annahu idza 'arafa rajulun min ahli al-Basrah, kalau seorang mengenali urifa rajulun hakadha. Idza urifa rajul min ahli Basra awil Ahsa, kalau seorang laki-laki diketahui, dikenal dia dari negeri Basrah atau dari Ahsa, yuhibbuddin, dia dikenali bahwa dia mencintai agama ini, wa yuhibbul muslimin, dan mencintai kaum muslimin, ma'a annahu lam yansuriddina biyadin wala mal, bersamaan dengan itu dia tidak pernah membela agama ini dengan tangannya dan hartanya, wala lahu minal adari mithlu mali Abi Thalib, dan juga dia tidak memiliki udzur seperti apa yang ada pada Abu Thalib. Wa fahimal waqi' min aktsari man yad'i ad-din, dan dia pun mengetahui kenyataan dari kebanyakan orang yang ngaku-ngaku beragama. Ya tabayyana lahul huda, tabayyana lahul huda min ad-dalal, jelaslah oleh dia petunjuk dari kesesatan, wa arafasu al-ifhami wallahu musta'an, dan dia pun mengetahui rusaknya pemahaman sebagian orang, wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Yaksudu bidzalikal ulama alladzina fi waqtihi, kata beliau di sini, yaksudu bidzalikal ulama, Syekh Muhammad bin Abi Wahab memaksudkan dari ucapannya di atas tadi, taib al ulama alladzina fi waqtihi, para ulama yang ada di waktunya, alladzina araful haqqa wa araful tauhida wa arafu butlana syirk, ya mereka tahu kebenaran, tahu ketauhidan, tahu batilnya kesyirikan, lakin ma hada lam yaqumu bidda'wati ila Allah, akan tetapi mereka tidaklah tegak berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, wala bitauhid, dan tidaklah mereka mengajarkan ketauhidan, wan nahyi ani syirik, dan melarang dari kesyirikan, wal ingkar alal musyrikin, dan pengingkaran terhadap orang-orang musyrikin, lam yaqumu bidzalika, ulama-ulama tidak melakukan itu. Fahaulai mislu Abi Thalib, mereka ini sama seperti Abu Thalib. Li'annahum ma badalul khaira li hadha ad-din wala da'au ila Allah azza wa jalla wala bayyanu linnas bal katamu al-'ilma alladhi 'indahum wa sakatu 'ani syirki wa 'ashu ma'al musyrikin, mereka itu sama seperti Abu Thalib. Li'annahum ma badalul khaira li hadha ad-din, karena tidaklah mereka mengorbankan banyak dari harta untuk agama ini. Al khaira maksudnya adalah apa yang mereka miliki dari harta dan yang lainnya. Wala da'u ila Allah azza wa jalla, mereka pun tidak mengajak kepada jalan Allah. Wala bayyanu linnas, dan juga tidak menerangkan kepada manusia. Bal katamul ilma alladhi 'indahum, bahkan mereka menutup-nutupi ilmu, menyembunyikannya yang ada pada mereka. Wasakatu ani syirk, dan mereka mendiamkan kesyirikan. Wa ashu ma'al musyrikin, dan mereka hidup langgeng bersama dengan orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Intinya di yang keempat ini, poin yang keempat, bahwa seorang ketika dia memuji Islam kaum muslimin tapi tidak dia ikut, maka tidak ada manfaat untuknya. Barakallahu fikum. Al-Maudil Khamis, tempat yang kelima dari sejarah Qissatul Hijrah, kisah hijrah meninggalkan negeri syirik, negeri kufur menuju negeri Islam. Wa fiha min al-fawaid wal ibar ma la ya'rifu aktsaru min man qara'aha. Pada perjalanan hijrah ini ada padanya faedah-faedah, pelajaran-pelajaran, ma la ya'rifu aktsaru man qara'aha, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membaca sejarah hijrah ini. Asyarh, al-hijrah fil lughati ma'khudatun min al-hajr wa huwa at-tark. Hijrah secara bahasa diambil dari kata hajr wa huwa at-tark, meninggalkan. Allah taala warujza fahjur, adapun patung berhala itu maka tinggalkanlah. Utrukhu. Fal hajru huwa at-tark. Hajr itu artinya meninggalkan, yang biasa kita dengar hajrul mubtadi', meninggalkan ahlul bid'ah. Wa minhu hajru ahlil ma'asi, dari sini pula istilah hajru ahlil ma'asi, meninggalkan ahlul ma'asiyah. Wa hajrul musyrikin, barakallahu bikum, kita meninggalkan seseorang bukan hanya karena kekufurannya, bukan hanya karena kesyirikannya, tapi karena kebid'aannya, bahkan karena maksiatnya. Seorang boleh ditinggalkan karena maksiat yang tidak, yang dia lakukan. karena akhlaknya yang jelek, boleh kita tinggalkan. Tapi sebatas itu. Barakallahu fiik. Tidak semua orang yang kita tinggalkan langsung kita cap dia ahlul bidah, ahlul syirik, ahlul dalal. Tidak. Boleh jadi kita meninggalkan seseorang karena muamalahnya yang tidak betul. Sahih. Sahih. Ada seorang yang dulunya bersahabat dekat. Kemudian tidak bersahabat lagi. Kita tanya, kenapa? Tidak lagi. Lah, bisa itu. Siapa? Dia tipu pak kita. Dan seterusnya, dari akhlak yang buruk yang dia ungkapkan. Barakallahu fiik. Wa hajrul musyrikin, yakni tarkuhum wa adamu mahabbatihim. Meninggalkan orang musyrikin, meninggalkan mereka dan tidak mencintai mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara manahallahu anhu. Taraka manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia di kampungnya, tapi dia sudah tidak lagi melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dicap muhajir sesungguhnya. Dia muhajir, dia telah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal hijratu bisyara', secara bahasa dia dianggap muhajir. Adapun hijrah secara syara', secara istilah, ial intiqalu min baladi syirk ila baladi islam li ajli din. Tapi secara syara', hijrah itu artinya berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam karena agama. Barakallahu fikum. Karena agama. Jadi kalau ada sekarang mengatakan, oh so hijrah dia ke Gorontalo. Berarti hijrahnya ini apa? Istilahi atau lugawi? Barakallahu fikum. Tentunya lugawi, secara bahasa dia pindah. Ini secara bahasa kalau dia mengatakan, oh so hijrah dia ke Gorontalo. Ini sebab pindah dia. Barakallahu fikum. Bukan hijrah dalam makna syar'i. Barakallahu fikum. Karena definisi hijrah secara syar'i adalah meninggalkan negeri syirik, negeri kufur menuju negeri Islam karena agama. Menyelamatkan agamanya. Hadhihil hijratu syar'iyyah. Inilah hijrah yang syar'i. Wal hijratu fiha afdalun fiha fadlun azim. Hijrah ini dengan definisi tadi padanya keutamaan yang sangat besar, wa hiya adilatul iman wal jihad fi sabilillah. Taib, ini setara dengan iman dan jihad di sabilillah. Taib, Allah Subhanahu wa taala mensederajatkannya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang beriman, berhijrah dan jihad, fahada mimma yadullu ala idhamil hijrah, menunjukkan bahwa posisi hijrah ini sangat tinggi. Di sini ada catatan kaki di bawah, barakallahu fikum. Catatan kaki nomor 2. Qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarh al-arba'in an-nawawiyah, berkata al-allamah Ibnu Utsaimin dalam syarah arba'in an-nawawiyah, hal al-hijratu wajibatun aw sunnah? Apakah hijrah secara syar'i ini wajibah atau sunnah? Wal jawabu anna al-hijrata wajibah ala kulli mu'minin. Hijrah itu wajib bagi setiap mukmin, la yastati'u idhara dinih, yang tidak mampu dia menampakkan agamanya di negeri kufar. Barakallahu fikum. Yang heran, orang sengaja-sengaja datang ke negeri orang kafir dan duduk berdiam mukim di tempat itu. Baik. Kalau dia berada di negeri itu dalam kondisi tidak mampu dia, dilarang dia, dihalangi dia untuk menegakkan syiar-syiar Islamnya, fala yatimu islamu idza kana la yastati'u idharuhu illa bil hijrah. Maka tidak sempurna Islamnya. Barakallahu fikum. Kalau dia tidak mampu untuk menampakkannya kecuali dengan cara berhijrah. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi, fa huwa wajib. Dan apa-apa yang tidak wajib, apa-apa yang tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan melakukannya, maka juga wajib. Kehijrat muslimin min Makkah ila Habasyah, seperti hijrahnya kaum muslimin dari Makkah menuju Habasyah, atau min Makkah ila Madinah, atau dari Makkah menuju Madinah. Faman kanat hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi. Karajulin intaqala min Makkah qabla al-fathi ila al-Madinah yuridu Allah wa rasulahu ay yuridu thawab Allah wa yuridu al-wusul ila Allah, ka qouli ta'ala wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu idan yuridu Allah ay yuridu wajha Allah wa nusrata dinillah hadha wa hadhihi iradatun hasanah. Barakallahu fikum. Untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah, kesimpulannya barakallahu fi, hijrah itu tetap ada berlaku sampai hari kiamat. Jadi berlaku selama kaidah, selama kondisi keadaan ini ada pada seseorang, maka berlaku kewajiban ini. Kita lanjutkan barakallahu fi. Wal hijratu baqiyatun la yaw ila an taqumash-shah. Hijrah itu akan tetap terus sampai hari kiamat. Kalau dia berada di satu daerah, dia tidak diperbolehkan untuk menegakkan syariat Islamnya. Syiar-syiar Islamnya tidak bisa. Barakallahu fikum. Falladhi la yaqdiru ala idhari dinihi fi biladil musyrikin yajibu alaihi an yuhajira ila baladin yaqdiru fihi ala idharihi. Kalau dia berada di negeri orang musyrikin, orang kafir, sementara dia tidak mampu untuk menegakkan syariatnya, agamanya, taib, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan daerah tersebut, kampung tersebut, ke daerah yang atau negeri atau kampung yang bisa dia menampakkan Islamnya. Fa illam yuhajir wa huwa yaqdiru alal hijrah. Sementara ketika dia tidak berhijrah padahal mampu untuk hijrah, fa innallaha azza wa jalla anzala fihi alquran innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'fina fil ardh. Qalu lam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ancaman bagi orang yang berada di satu negeri, negeri kufar, negeri musyrikin, kemudian tidak dibebaskan dia untuk menampakkan Islamnya, agamanya, syiar-syiarnya, padahal dia mampu untuk hijrah. Maka Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Tidak hijrah maksudnya. Qalu bima kuntum, kenapa? Ada apa kalian kok tidak hijrah? Qalu kunna mustada'fina fil ardh. Mereka beralasan, ya Allah, kami adalah orang-orang yang lemah di atas muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Allah mengatakan, tidakkah negeri atau bumi Allah ini sangatlah luas, kalian hijrah padanya? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka orang yang seperti ini mampu hijrah kemudian tidak hijrah, ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam wa sa'at masira. Kenapa tidak boleh tinggal di negeri orang kafir? Barakallahu fikum. Karena pengaruhnya sangat buruk. Pengaruhnya sangat jelek. Masalah muamalah, masalah barakallahu fikum, adat istiadat, kebiasaan, cara berpakaian, pokoknya semuanya, cara berbahasa, cara pola pikir, subhanallah. Artinya mereka tidak mendukung kita dengan keislaman. Hadza wa'idun syadid, kata syekh, ini adalah ancaman yang sangat keras. Ma'annahum muslimun, padahal yang diancam ini muslimin, orang muslim sudah syahadat. Tapi karena mereka tidak hijrah dari Makkah menuju Madinah, padahal mereka mampu untuk hijrah, maka itulah yang diberlakukan atas mereka. Lakin lamma tarakul hijrata bi'udri mahabbatil amwal wal auladi wal watan. Akan tetapi ketika mereka tidak hijrah hanya karena cinta harta, kalau hijrah kan tinggalkan ini rumah, ditinggalkan ini tanah, ditinggalkan macam-macam. Barakallahu fikum. Anak-anak, negeri, waqaddamu mahabbata hadhil asya' alal hijrah. Mereka lebih senang, lebih cinta, lebih suka dengan ini semuanya daripada hijrah. Allah jalla wa ala tawa'adahum bihadzal wa'id. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman ini. Wa sababu nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, annahu lamma kanat ghazwatu Badr, ketika terjadi perang Badr. Terjadi perang Badr, kana ma'al musyrikina unasun minal muslimin. Ternyata di pihak musyrikin itu ada orang muslimin yang dipaksa keluar bersama dengan mereka. Berada di pihak musyrikin, padahal mereka muslim. Barakallahu fikum. Kana ma'al musyrikina unasun minal muslimina baqu fi Makkah wa lam yuhajiru syuham bi watanihim wa biladihim. Mereka sudah masuk Islam tapi mereka tetap tinggal di Makkah, belum hijrah, hanya karena cinta terhadap negeri mereka, tanah air mereka, harta mereka, anak-anak mereka. Wa hum yaqdiruna 'ala al-hijrah, padahal mereka mampu untuk hijrah. Falamma kharajal musyrikuuna ila Badr kharaju bihim ma'ahum bighairi ikhtiyarihim. Ketika orang-orang musyrikin hendak keluar menuju Badr, mereka pun diajak serta semuanya. Walaupun sebenarnya mereka tidak mau. Walzamuhum bil khuruji ma'ahum, dipaksa mereka untuk keluar. Berpihak ke orang-orang musyrikin. Summalamma daratil ma'arakah kutila unasum minhum. Maka ketika terjadi peperangan, ternyata orang Islam yang masih tidak hijrah dan justru berada di pihak musyrikin ketika terjadi peperangan, kutila unasum minhum wahum fi saffil kuffar. Mati dia dalam kondisi berada di pihaknya orang kafir. Walam ya'lam al-muslimuna bihim, kaum muslimin tidak tahu kalau mereka musyrik, kaum muslimin. Karena di pihak kufar dia dianggap kafir semua. Falamma 'alima al-muslimuna bihim nadimu, maka ketika kaum muslimin mengetahui bahwa di antara yang terbunuh itu ada kaum muslimin, mereka pun menyesal. Wa qalu qatalna ikhwanan, mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, kita ini telah membunuh saudara kita sendiri sesama kaum muslimin. Fa anzalallahu hadhihi al-aya, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mereka menganiaya diri mereka sendiri. Yani tarkul hijrah ma'al istita'ah. Mereka tidak hijrah padahal mampu untuk mereka hijrah. Mereka dicap zalimi anfusihim qalu fima kuntum malaya. Masya Allah. Yani mal watanu alladhi antum fihi, ayu watan, yani negeri apa yang kalian berada di dalamnya ini. Maka lu kaifa halukum fil iman, tidak ditanya bagaimana kondisi kalian dengan iman kalian. Aw ma yaqinukum, bagaimana keyakinan kalian. Masaluhum an dzalika, tidak ditanya mereka tentang itu. Wa inna masaluhum anil makan fima kuntum, di mana kalian berada. Barakallahu fikum. Sementara syariat hijrah sudah ada. Barakallahu fikum. Qalu kunna mustada'afina fil ardh. Mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang lemah di atas muka bumi. Insyaallah kita lanjutkan besok bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ila anta astaghfiruka.